Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah. Rahimanillahu wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita masih dalam pembahasan bab taubat dari kitab Riyadhus Shalihin. Memasuki hadis yang ke-19 dari kitab Riyadhus Shalihin. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah wa an Zir bin Hubaysh, dari Zir bin Hubaysh, beliau adalah salah seorang imam besar dari generasi tabi'in. Qala, beliau berkata, ataitu Safwan ibn As-Salim radhiyallahu anhu. Aku pernah menemui Safwan bin As-Sal, semoga Allah meridhai beliau, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As'aluhu 'anil mashi 'alal khuffain. Aku menanyakan kepada beliau tentang mengusap dua sepatu, yaitu dalam berwudu. Faqala, ma ja'a bika ya Zir? Maka beliau pun berkata, apa sebab kedatanganmu wahai Zir? Faqultu ibtigha'al ilm. Maka aku pun berkata, untuk menuntut ilmu. Aku datang untuk menuntut ilmu. Faqal, maka beliau berkata, innal malaikata latad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayap-sayap mereka untuk seorang penuntut ilmu karena ridho dengan apa yang dia cari, yaitu mencari ilmu. Fakultu, maka aku pun berkata, innahu qad haqqa fi sadril mashu alal khuffain ba'dal ghaiti wal baul. Sesungguhnya menjadi ragu di dalam hatiku permasalahan mengusap dua sepatu setelah buang air besar dan buang air kecil, boleh atau tidak. Wa kuntam ra'an min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan engkau adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu as'aluk, oleh karena itu aku datang kepadamu untuk bertanya, hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika syai'an, apakah engkau pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesuatu tentang mengusap dua sepatu? Qala na'am, kata Sufwan, iya, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang itu, pernah mengajarkan ilmunya. Kana ya'muruna idza kunna safran au musafirin alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabatin lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami apabila kami melakukan safar, kami tidak perlu mencopot sepatu-sepatu kami selama 3 hari 3 malam kecuali karena janabah. Akan tetapi jika karena buang air besar atau buang air kecil atau tidur, tidak perlu mencopot sepatu ketika berwudu. Nanti akan kita jelaskan insyaallah taala itu ada syarat-syaratnya. Karena kita harus padukan dengan hadis-hadis yang lain. Baik. Fakultu, maka aku pun berkata lagi, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an? Apakah engkau pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang kecintaan? Apakah engkau pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesuatu tentang masalah cinta? Qala na'am. Kata Sufyan, iya. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu perjalanan. Fabaina nahnu indahu idnadahu a'rabiyyun bi sautin lahu jauhariyyun. Maka tatkala kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba seorang Arab Badui memanggil beliau dengan suara yang lantang, suara yang keras. Ya Muhammad, dia panggil, wahai Muhammad, dengan kasar sekali, suara yang keras, enggak sopan. Fajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi haum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dia seperti suaranya juga haum. Kenapa? Fakultu lahu, maka aku pun berkata kepada badui tersebut, waihak uqdud min sautik fa innaka indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, celaka engkau, rendahkan suaramu karena kamu sedang berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad nuhita an hadha, kamu sudah dilarang untuk melakukan ini, yaitu Allah melarang dalam Al-Quran sebagaimana akan kita sebutkan nanti ayatnya insyaallah taala. Faqal, maka Arab Badui itu berkata, wallahi la aqdud, demi Allah saya enggak akan merendahkan suara. Ditegur, ngeyel dia. Qala al-Arabi, kemudian Arab Badui itu bertanya, al-mar'u yuhibbul qawma walamma yalhaq bihim. Seseorang mencintai satu kaum, namun dia belum bisa sama seperti mereka. Seseorang mencintai satu kaum, namun dia belum bisa sama seperti mereka. Ini pertanyaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan orang tersebut? Dia cinta kepada satu kaum, namun dia belum sama seperti mereka. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan bersama yang dia cintai pada hari kiamat. Fama zala yuhadditsuna hatta dzakara baban minal maghrib. Maka beliau masih terus menyampaikan hadis kepada kami sampai beliau menyebutkan tentang sebuah pintu dari barat. Masiratu irdihi, yang perjalanan lebarnya, au yasirur raqib fi ardihi, atau seorang pengendara berjalan pada lebarnya, arba'ina au sab'ina aman, selama 40 atau 70 tahun. Sebuah pintu dari maghrib kalau kita tempuh luasnya adalah 40 atau 70 tahun. Qala Sufyan ahadur ruwat, berkata Sufyan salah seorang rawi, qibala Syam, yaitu berjalan dari Maghrib sampai ke Syam. Ya. Khalaqahu Allah Ta'ala yawma khalaqas samawati wal ard. Pintu tersebut Allah ciptakan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Maftuhan litaubah. Senantiasa pintu itu terbuka untuk taubat. La yughlaqu hatta tatlu asy-syamsu minhu. Pintu tersebut tidak akan pernah tertutup sampai terbit matahari dari arahnya, yaitu dari arah barat. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa qala haditsun hasanun sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan selainnya, dan At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Inilah hadis yang cukup panjang. Dan di dalamnya terdapat banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Insyaallah taala kita ringkaskan dari penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan sedikit dari para ulama yang lainnya. Baik. Jamaah sekalian, hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam Riyadhus Shalihin karena di akhirnya berbicara tentang taubat. Tetapi sebelum pembicaraan tentang taubat, kita petik dulu pelajaran-pelajaran yang lain dari awal hadis. Pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis ini, lihatlah semangat para ulama dahulu di dalam menuntut ilmu. Lihatlah semangat para ulama dahulu dalam menuntut ilmu. Mereka pergi mendatangi para ulama. Pergi mendatangi para ulama untuk sekedar bertanya satu permasalahan. Iya. Ini juga menunjukkan kepada kita para ulama menganggap setiap permasalahan agama sangat penting. Ini secara umum, permasalahan agama itu semua penting. Jamaah sekalian, tidak ada yang remeh dalam perkara agama ini. Tidak patut seorang meremehkan satu permasalahan agama. Walaupun kita juga harus tahu, dalam agama itu permasalahan-permasalahannya ada bertingkat-tingkat. Ya. Ada yang sangat penting, ada yang penting. Ada yang lebih penting, ada yang di bawahnya. Tapi tidak ada yang sepele. Tidak ada yang remeh. Iya. Ini penting untuk kita pahami, karena ada sebagian orang cenderung meremehkan sebagian permasalahan agama. Mungkin saya berikan contoh, di masa sekarang, ada orang yang katanya, sekarang ini jihad yang paling penting. Ngapain lagi duduk-duduk di masjid menuntut ilmu? Padahal dia gak mungkin berjihad tanpa ilmu. Makanya apa yang terjadi jemaah sekalian? Jihad mereka salah jalan. Itulah yang terjadi. Ini bahaya. Bahaya besar. Meremehkan majelis ilmu. Bahkan lebih parah lagi, meremehkan para ulama. Subhanallah. Mereka bilang apa? Ulama itu bisanya cuma duduk-duduk aja. Kalau kami atau ulama kami turun langsung ke medan jihad. Padahal mereka turun untuk apa? Berbuat kerusakan. Tanpa mereka sadar. Mereka berbuat kerusakan dari arah yang mereka sangka berbuat kebaikan. Ini bahaya ibadah tanpa ilmu. Orang-orang yang melakukan aksi-aksi teror dan mengatasnamakan jihad, mereka pikir sedang berbuat kebaikan. Padahal luar biasa kerusakan yang mereka lakukan. Ya. Dan mereka remehkan majelis ilmu. Dan lebih parah lagi, mereka remehkan para ulama. Dan lebih dahsyat lagi, mereka sampai membenci para ulama dan mencemooh serta menghina para ulama. Kata mereka, para ulama itu hanya tahu apa? Celana dalam wanita, katanya. Subhanallah. Apa maksud mereka celana dalam wanita? Bahas fikih masalah haid dan nifas. Padahal istrinya, anak perempuannya, enggak mungkin bisa beribadah dengan benar tanpa mempelajari hukum-hukum itu. Apa dia enggak punya istri, enggak punya anak perempuan, enggak punya ibu? Dia punya kewajiban. Laki-laki pun punya kewajiban mempelajari hukum-hukum haid dan nifas. Ya. Untuk diajarkan kepada istrinya, anak perempuannya, ibunya, mahramnya. Ya. Sampai seperti itu penghinaan mereka kepada para ulama. Dan yang terjadi adalah mereka merasa sedang berjihad, tapi pada hakikatnya merusak. Ya. Ada pula yang mengatakan, ini lebih parah lagi daripada yang sebelumnya. Mereka mengatakan, kesyirikan di masa ini sudah tidak ada. Kesyirikan itu hanya satu tempatnya sekarang. Di mana? Di parlemen. Ya. Jadi itu parlemen yang harus kita rebut. Enggak ada lagi syirik di kuburan. Enggak ada lagi syirik di tempat-tempat keramat. Di pohon-pohon besar enggak ada lagi. Kenapa mereka bilang enggak ada jemaah sekalian? Karena dia enggak paham kesyirikan. Dia enggak belajar. Ya. Syirik itu katanya hanya ada di parlemen atau di istana. Istana negara. Ini yang harus kita rampas. Ya. Jadi meremehkan tauhid dan dakwah kepada tauhid karena tidak paham. Dan masih banyak lagi contohnya. Ya. Ini sahabat datang jauh-jauh bertanya tentang satu permasalahan, yaitu cara bersuci yang benar atau cabang dari cara bersuci, yaitu bagian dari cara berwudu, mengusap sepatu, sebagaimana nanti akan kita jelaskan insyaallah ta'ala secara ringkas. Iya. Bagi sebagian orang itu dianggap gak penting. Wah, kita berbicara tentang negara Islam, kita berbicara tentang jihad, bagaimana melawan Amerika, bagaimana melawan Yahudi, itu yang seharusnya kata mereka. Ya. Padahal hukum-hukum yang paling mendasar dalam agama ini mereka tidak paham. Dan mereka remehkan ini. Padahal ini adalah syarat sahnya sholat. Yaitu tahara secara umum, syarat sahnya sholat. Makanya jemaah sekalian jangan heran kalau kita bertemu dengan seorang yang dianggap tokoh Islam, cendekiawan muslim, atau disebut tokoh pergerakan Islam, ya, atau tokoh partai Islam, tokoh dakwah Islam. Tapi subhanallah, kita perhatikan dia berwudu, dia enggak tahu cara wudu yang benar. Ya, itu banyak sekali terjadi. Orang yang katanya aktivis dakwah Islam, aktivis mahasiswa Islam, kita lihat cara mereka berwudu, dia enggak tahu cara wudu yang benar. Ya. Karena apa? Dia sibuk turun ke jalan melakukan demonstrasi, ya, dan hal-hal lain yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dan mereka mengira itu syariat Islam. Iya. Jadi secara umum seluruh permasalahan agama itu penting, dan secara khusus permasalahan taharah itu sangat penting di dalam agama kita ini. Karena itu syarat sahnya sholat, dan sholat adalah tiang agama. Dia adalah rukun Islam yang kedua. Tidak sah sholat seseorang kalau taharahnya tidak sah. La yakbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Allah tidak menerima salat seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Maka di sini ada teladan bagi kita para ulama dahulu dalam menuntut ilmu. Iya. Semangat dalam menuntut ilmu. Dan juga memuliakan para ulama, mendatangi para ulama dan bertanya kepada para ulama. Ini juga pelajaran penting yang bisa kita petik. Salah satu pintu ilmu adalah dengan bertanya. Adalah dengan bertanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada para ulama kalau kamu tidak tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala sa'alu idlam ya'lamu innama syifa'ul 'i as-su'al." Kenapakah mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu? Hanyalah obat kebodohan itu dengan bertanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan kebodohan itu dengan penyakit. Salah satu obat mujarabnya adalah dengan bertanya. Iya. Dan sahabat ini tidak beramal sebelum dia bertanya terlebih dahulu. Maka di sini juga ada pelajaran penting bagi kita, ilmu itu harus senantiasa mendahului amalan. Kalau amal sebelum berilmu, rusak amalan tersebut. Ilmu dulu sebelum beramal, baru kemudian amalan itu akan lurus. Iya. Kemudian jemaah sekalian, di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran besar, yaitu keutamaan menuntut ilmu. Maksudnya ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Adapun ilmu dunia itu pada asalnya mubah. Pada asalnya mubah. Walaupun kalau kita yang mubah itu kalau kita niatkan untuk kebaikan maka akan jadi ibadah. Ya. Misalkan orang belajar ilmu kedokteran, dia niat untuk memberi manfaat bagi kaum muslimin. Ya. Ada juga yang belajar kedokteran niatnya menyulitkan kaum muslimin. Ya. Maka ketika dia niat baik menjadi ibadah. Itu ilmu dunia. Jadi yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Iya. Dalam hadis ini ada keutamaan yang besar dalam menuntut ilmu agama. Di mana Allah Subhanahu wa taala menugaskan para malaikat khusus yang tugasnya adalah menghamparkan sayap-sayap mereka untuk dilalui para penuntut ilmu. Subhanallah. Bapak-bapak sekalian, ketika kita keluar dari rumah niatnya menuntut ilmu, malaikat menghamparkan sayapnya. Ya. Sampai kapan? Selama kita menuntut ilmu, sampai balik lagi ke rumah. Kita di majelis ilmu, malaikat masih menghamparkan sayapnya. Ya. Makanya jangan tidur ketika menuntut ilmu. Ya, yang tidur dibangunkan, ya. Dipijit-pijit. Di dalam hadis lain dikatakan malaikat menaungi mereka. Haffathumul malaikah. Ketika sekelompok orang duduk di majelis ilmu, para malaikat meliputi mereka. Jadi masya Allah, ada yang bertugas di apa? Menghamparkan sayapnya. Ada yang bertugas meliputi mereka dengan sayap-sayapnya. Iya. Ini menunjukkan apa? Kecintaan para malaikat terhadap amalan menuntut ilmu. Berarti menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat agung. Jadi pas insyaallah taala kita isi iktikaf kita dengan menuntut ilmu juga. Iya. Kenapa malaikat seperti itu? Di samping mereka mencintai amalan tersebut, mereka juga memuliakan para penuntut ilmu. Mereka memuliakan para penuntut ilmu. Dan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, menuntut ilmu itu nau'un minal jihad fi sabilillah. Termasuk jihad di jalan Allah. Makanya dalam fatwa beliau boleh memberikan zakat kepada penuntut ilmu. Dan beliau jelaskan maksudnya penuntut ilmu di sini orang yang menghabiskan kebanyakan waktunya untuk menuntut ilmu. Ya. Menuntut ilmu, mengamalkan dan menyebarkan. Ya. Nah, orang seperti ini patut diberikan zakat kata beliau. Walaupun dia sebenarnya mampu bekerja. Tapi mungkin waktunya untuk bekerja menjadi sedikit. Atau bahkan ada yang sudah gak punya waktu sama sekali. Nah, orang-orang seperti ini diberikan pengkhususan dalam syariat. Mereka ini boleh konsentrasi penuh untuk menuntut ilmu, tidak peduli dengan dunia. Ya. Ada sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang dua orang bersaudara di masa Nabi SAW. Satunya kerjanya menuntut ilmu saja. Dari bolak-balik dari rumah ke masjid menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Yang satunya kadang menuntut ilmu tapi lebih banyak bekerja. Iya. Maka suatu hari yang bekerja ini mengadukan saudaranya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya sibuk bekerja, saya menafkahi saudaraku ini dan menafkahi diri saya sendiri, tapi dia enggak ikut bekerja. Coba jemaah sekalian, enggak ikut bekerja. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi kamu diberikan rizki karena kamu membantu dia. Iya. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita ada orang-orang yang diberikan izin oleh syariat. Diberikan izin oleh syariat, dia boleh enggak bekerja. Atau dia bekerja sedikit saja, yang penting cukup untuk kebutuhannya, enggak berlebihan. Ya. Kenapa? Karena kesibukannya pada amalannya yang sangat utama. Masalahnya amalannya ini bukan bermanfaat untuk dirinya saja. Bahkan di tangan para penuntut ilmu itulah Allah jadikan masa depan Islam. Ya. Masa depan Islam Allah jadikan di tangan para penuntut ilmu. Bagaimana Islam di masa yang akan datang tergantung orang-orang yang menuntut ilmu hari ini. Iya. Oleh karena itu, dia punya satu kewajiban besar sehingga dia diberikan keringanan untuk konsentrasi padanya tidak bekerja. Makanya kata para ulama, dia termasuk orang yang patut diberikan zakat. Iya. Dan hadis yang kita sebutkan tadi juga menunjukkan kepada kita membantu para penuntut ilmu termasuk sebab seseorang diberikan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini jemaah sekalian, motivasi bagi kita untuk membantu para penuntut ilmu. Dan jihad itu dengan dua macam. Jihad dengan ilmu dan jihad dengan senjata. Jadi jihad itu ada dua macam. Jihad dengan ilmu dan jihad dengan senjata. Dan para ulama mengatakan jihad dengan ilmu itu lebih utama. Kenapa? Karena enggak mungkin orang berjihad dengan senjata tanpa menuntut ilmu. Dan juga kita bisa melihat sisi keutamaan ilmu daripada mujahid, daripada jihad dengan senjata. Orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang mendalami ilmu adalah orang-orang pilihan. Beda dengan para mujahid. Hampir seluruh kaum muslimin bisa pegang senjata. Ya, bahkan orang-orang yang hari-harinya bermaksiat pun kadang kalau agamanya dihina, wah, bangkit semangatnya untuk membela agama. Iya. Ini banyak orang-orang awam yang mungkin sehari-harinya tidak begitu taat. Tapi kalau diajak berjihad, mendengar agamanya dihina atau kaum muslimin dibantai misalkan, dibunuh, dia muncul semangat jihad. Tapi yang dianugerahkan ilmu hanyalah orang-orang terpilih. Ya. Hanyalah orang-orang terpilih. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal ilmu, yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluhu." Yanfauna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Akan senantiasa membawa ilmu ini pada setiap generasi orang-orang terbaiknya. Orang-orang terbaik di setiap generasi, orang-orang pilihan. Dan mereka memiliki tugas untuk membantah orang-orang yang melampaui batas penyelewengan yang mereka lakukan. Dan juga menjelaskan kesesatan orang-orang yang mau menghilangkan agama. Serta meluruskan penafsiran orang-orang bodoh. Jadi jemaah sekalian, maukah kita termasuk orang-orang yang terbaik di setiap masa? Iya. Orang-orang pilihan, orang-orang terbaik di setiap masa. Mereka itulah yang Allah serahkan ilmu ini. Mereka yang mendalaminya, mereka mengamalkannya dan mereka mengajarkannya. Ya, dan mereka punya tugas untuk melindungi syariat. Dan melindungi syariat dengan ilmu lebih utama daripada melindungi syariat dengan pedang. Iya. Jamaah sekalian, melindungi syariat dengan ilmu itu dampak baiknya lebih luas dibanding melindungi syariat dengan pedang. Iya. Kalau kita tidak bisa melindungi syariat dengan pedang, tapi kita masih bisa melindungi dengan ilmu, maka itu lebih baik. Kenapa jemaah sekalian? Kalau kita enggak bisa melindungi dengan pedang, maka paling tinggi jasad kita saja yang musnah. Ruh kita saja yang terpisah dengan badan. Tapi kalau kita tidak bisa melindungi agama dengan ilmu dari berbagai macam kesesatan, maka rusak akidah kita. Iya. Bisa dipahami ini ya? Rusak akidah kita kalau kita enggak bisa melindungi agama kita dengan ilmu. Iya. Makanya di masa-masa para ulama dahulu di sebagian negeri sudah berhasil dikuasai oleh orang-orang Tatar. Orang-orang Tatar itu kalau kita baca dalam sejarah, subhanallah, dahsyat sekali serangan mereka terhadap kaum muslimin. Hampir-hampir mereka tak terkalahkan. Ya, walaupun juga ada pengkhianatan, yaitu pengkhianatan Syiah, sehingga mereka bisa memenangkan pertempuran dengan kaum muslimin. Orang Syiah itu sepanjang sejarahnya penuh dengan darah dan pengkhianatan terhadap kaum muslimin. Luar biasa kekuatan Tatar. Bangsa Tatar itu luar biasa. Berjatuhan negeri muslim satu persatu, banjir darah kaum muslimin. Tapi jemaah sekalian, karena di masa itu ulama begitu banyak, apa yang terjadi? Banyak orang-orang Tatar ini yang kemudian masuk Islam. Jadi mereka biasanya kalau kaum muslimin menaklukkan satu negeri, maka tersebar dakwah Islam di situ. Banyak yang akan masuk Islam. Iya. Tapi bangsa Tatar ini ketika mereka menaklukkan negeri-negeri kaum muslimin, mereka yang masuk Islam. Ya. Walaupun enggak semuanya, tapi banyak sekali. Banyak sekali di antara mereka yang masuk Islam. Kenapa? Karena di masa itu para ulama begitu banyak. Ya. Dan kebetulan mereka orang-orang bodoh juga. Ya, mereka cuma hobinya perang. Ya. Bangsa Tatar itu hobinya perang. Tapi kemudian banyak mereka yang masuk Islam. Iya. Banyak di antara mereka yang masuk Islam. Dan ada yang keislamannya baik. Walaupun ada juga yang tidak baik. Tapi tidak sedikit yang Islamnya baik dan keturunan-keturunannya juga baik. Iya. Jadi penting sekali melindungi syariat dengan ilmu lebih daripada melindungi dengan pedang. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan Allah mengangkat lebih tinggi lagi orang-orang yang diberi ilmu di antara kalian beberapa derajat. Baik. Kemudian jemaah sekalian, Syekh mengingatkan, bisa saja ada orang mengatakan, "Mana sayap malaikat? Saya enggak merasa." Ya, saya enggak merasa ada sayap malaikat. Maka jemaah sekalian, ini ucapan berbahaya. Ucapan berbahaya. Yang kita enggak bisa lihat, yang kita enggak bisa rasakan, itu kan belum tentu tidak ada. Yang penting bagi kita adalah apa yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib kita percaya. Kata beliau, "Idza sahhal khabar anir Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu kal musyahad ayanan." Kalau sudah sahih hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu seperti sesuatu yang kita saksikan dengan mata kepala kita. Seperti itu harus keyakinan seorang muslim. Enggak boleh ragu, bahkan bisa jadi matanya bisa didustakan. Tapi syariat Al-Qur'an dan sunnah dia enggak boleh dustakan. Iya. Matanya bisa saja salah. Tapi kalau sudah sahih, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengabarkan malaikat menghamparkan sayapnya, harus kita yakin seperti kita melihat langsung. Seperti itu keyakinan seorang muslim. Iya. Jadi hati-hati, jangan kita terjerumus dalam pengingkaran terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena akal-akalan. Dan disitulah nilai seorang mukmin beriman kepada yang gaib, yang tidak dia saksikan. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah disyariatkannya untuk mengusap sepatu. Mengusap sepatu. Iya. Sebagaimana dijelaskan oleh sahabat yang mulia Sufwan bin As-Sal radhiyallahu taala anhu. Iya. Dan jemaah sekalian, mengusap sepatu ini hadis-hadisnya sangat banyak sekali, sampai pada derajat mutawatir. Sampai pada derajat mutawatir. Sampai-sampai kata Imam Ahmad, fihi arba'una hadithan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabih. Dalam permasalahan mengusap sepatu terdapat 40 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi banyak sekali hadis-hadis tentang disyariatkannya mengusap sepatu. Walaupun di dalam ayat tentang wudu dalam surat Al-Maidah ayat ke-6 tidak disebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum warjulakum ilal ka'bain." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu hendak salat, maka cucilah wajah-wajahmu, tangan-tanganmu sampai ke siku, usaplah kepalamu dan cucilah kakimu sampai ke mata kaki. Ini ayat Al-Maidah ayat ke-6 tentang wudu. Walaupun tidak disebutkan mengusap sepatu secara jelas, tetapi hadis-hadisnya begitu banyak sampai derajat mutawatir. Walaupun sebagian ulama juga menyebutkan di dalam ayat ini terkandung perintah mengusap sepatu. Kalau dibaca wa arjulikum ilal ka'bain, jadi usaplah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Maksudnya ketika menggunakan sepatu. Adapun ketika dibuka wajib dicuci. Baik. Ini penting kita tegaskan. Kenapa? Karena orang-orang Syiah hadis-hadis yang sangat jelas ini mereka tolak. Mereka tidak mau mengamalkan wudu dengan cara mengusap sepatu. Mau sok apa namanya? Sok ahli ibadah, sok beramal lebih baik. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Mereka terjerumus dalam kesesatan, ya. Sama dengan berbuka puasa. Mau sok jadi ahli ibadah, sok lebih baik, mereka enggak berbuka kecuali sampai muncul bintang-bintang. Ya, kalau matahari baru saja terbenam, mereka enggak langsung berbuka. Itu orang Syiah. Ya. Sampai-sampai sebagian ulama menyebutkan permasalahan ini di dalam kitab-kitab akidah. Jemaah sekalian jangan heran kalau kita baca kitab tauhid atau kitab akidah ada permasalahan mengusap sepatu. Ya, padahal ini masalah fikih. Kenapa disebutkan di situ? Demi menyelisihi orang Syiah. Ya. Demi menyelisihi orang Syiah. Karena kalau sudah berbicara Syiah, umumnya berbicara tentang akidah, tentang tauhid. Mereka itu menyimpang jauh, bukan hanya dalam masalah fikih, tapi dalam masalah yang sangat penting sekali. Ya, sehingga kata para ulama, ini sudah menjadi syiar Ahlus Sunnah. Ya. Syiar Ahlus Sunnah. Sebaliknya, orang-orang Syiah malah mengusap kaki, bukan mencuci. Subhanallah. Allah perintahkan dalam Al-Qur'an mencuci kaki, mereka malah mengusap kaki, bukan mencuci. Iya. Pokoknya sudah serba aneh. Jadi keanehan Syiah itu bukan hanya dalam masalah akidah, dalam masalah-masalah fikih pun serba aneh. Baik. Kemudian Apa syarat-syaratnya boleh mengusap sepatu dan bagaimana caranya? Syarat-syaratnya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ada empat. Ada empat syarat yang membolehkan kita untuk mengusap sepatu. Iya. Syarat yang pertama, ketika mengenakannya dalam keadaan sudah suci terlebih dahulu. Kita pakai sepatu itu sudah dalam keadaan suci. Jadi kita sudah berwudu, kemudian kita pakai sepatu. Atau bisa juga kaos kaki. Iya. Intinya adalah yang menutupi kaki atau kaos kaki dan sepatu. Iya. Kita sudah wudu, baru kita kenakan. Iya. Kalau begitu apa gunanya sudah wudu? Maksudnya kalau nanti batal, enggak perlu buka lagi. Iya, itu maksudnya, bukan saat itu juga. Iya. Kalau nanti batal wudu, tidak perlu buka sepatu. Cukup diusap. Dan mengusap beda dengan mencuci. Kalau mencuci kita siram air. Iya. Kalau mengusap, cukup tangan kita yang basah diusap. Sama dengan mengusap kepala. Ya, jangan ambil air kemudian siram kepala. Tapi tangannya basah kemudian usap. Dari depan sampai ke belakang, kemudian ke depan lagi, kemudian langsung ke telinga. Itu namanya mengusap. Beda dengan mencuci. Iya. Nah, ini syarat yang pertama. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain wa masaha alaihima." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, Al-Mughirah bin Syu'bah hendak membuka sepatu beliau. Hendak membuka sepatu beliau. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Biarkan. Biarkan, jangan dibuka. Karena aku memasukkan kedua kakiku di dalam sepatu itu dalam keadaan suci." Dalam keadaan suci. Iya. Ini adalah hadis yang menunjukkan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakannya ketika beliau sudah bersuci terlebih dahulu. Iya. Ketika beliau sudah bersuci terlebih dahulu. Baik. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua. Syarat yang kedua, menyucikannya, ya, menyucikan diri kita dengan cara mengusap hanyalah dari hadas kecil. Adapun hadas besar harus buka, karena harus mandi. Dalilnya adalah hadis ini. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu syarat bolehnya mengusap sepatu, yaitu hanya dari hadas kecil. Sebab kata Sufwan bin As-Sal, illa min janabatin, kecuali karena sebab junub, maka tidak boleh sekedar mengusap, harus buka dan mandi. Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Akan tetapi mengusap sepatu itu dibolehkan kalau karena buang air besar, buang air kecil, dan tidur yang membatalkan wudu. Iya, tidur yang membatalkan wudu, maka ketika seseorang berwudu, dia tidak perlu lagi untuk membuka sepatunya. Iya, kecuali kalau dia misalkan mimpi basah, maka dia harus buka sepatunya. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, ada batas waktunya. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis ini, yaitu 3 hari bagi musafir, 3 hari 3 malam bagi musafir. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, 1 hari 1 malam bagi mukim. Itu batas waktunya. Artinya, kalau sudah lewat 3 hari 3 malam bagi musafir, sejak awal dia mengusap sepatunya, maka dia harus membukanya untuk berwudu. Iya. Maksudnya kalau dia mau berwudu, bukan berarti kalau sudah lewat 3 hari 3 malam tiba-tiba menjadi batal wudunya, tidak. Maksudnya kalau dia batal wudu, kemudian dia mau berwudu lagi, maka dia harus membuka sepatunya. Ya. Kemudian dia pakai lagi, hitung mulai lagi dari awal sampai 3 hari berikutnya atau sehari semalam bagi musafir. Ini 3 syarat saja disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sini. Hanya saja para ulama yang lainnya menyebutkan 2 syarat lagi. Syarat yang 4, sepatunya itu dalam keadaan suci. Sepatunya itu dalam keadaan suci, tidak ada najis padanya. Iya. Kemudian syarat yang 5, ini juga disebutkan sebagian ulama, sepatunya itu syaratnya adalah menutupi mata kaki. Karena itulah batas yang diwajibkan ketika berwudu. Iya. Walaupun ini pendapat yang tidak ada dalil tegas. Tidak ada dalil tegas yang menyebutkannya. Hanya dikiaskan kepada wudu. Dan nampaknya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menguatkan tidak harus. Tidak harus sepatu itu atau kaus kaki menutupi mata kaki. Wallahu alam. Ya. Baik. Inilah syarat-syarat paling tidak yang paling penting untuk dipenuhi adalah 3 syarat yang pertama tadi. Karena dalil-dalilnya jelas sekali. Ya. Pertama, digunakan dalam keadaan kita sudah bersuci terlebih dahulu. Yang kedua apa? Apa syarat yang kedua? Apa syarat yang kedua? Dari hadas kecil saja. Ya. Kalau misalkan berhubungan suami istri atau mimpi basah, harus buka. Ya. Kemudian yang ketiga, berapa lama waktunya? 3 hari 3 malam untuk musafir. Kalau untuk kita yang tinggal, 1 hari 1 malam saja. Ya, itu 3 syarat utama. Iya, 3 syarat utama. Baik. Kemudian bagaimana caranya? Disebutkan para ulama, caranya itu adalah hanya diusap bagian atas saja. Iya. Boleh dengan cara tangan kanan mengusap sepatu bagian kanan, tangan kiri mengusap sepatu bagian kiri. Ya. Hanya bagian atas saja sudah. Ya. Samping enggak, bawahnya juga enggak. Belakangnya juga enggak. Hanya bagian atasnya. Makanya ada asar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, andaikan agama itu harus selalu sesuai akal, maka yang lebih patut untuk diusap adalah bagian bawah. Iya kan? Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atasnya. Iya. Jadi akal kita bukan sumber di dalam agama, dan bisa jadi akal kita tidak mampu memahami karena akal kita yang terbatas. Tidak mampu memahami satu permasalahan walaupun para ulama memahami dengan baik. Iya. Jadi ini sekilas tentang hukum mengusap sepatu. Ini termasuk sunnah dan lebih afdol dikerjakan. Lebih afdol dikerjakan. Iya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan. Ketika sahabat Al-Mughirah ingin membuka sepatu beliau, beliau katakan, "Jangan. Saya pakai dalam keadaan saya sudah bersuci." Ini menunjukkan itu lebih afdol. Ya, jangan mengikuti orang Syiah. Jadi lebih afdol harus dibuka. Dibuka pun ternyata enggak dicuci, cuma diusap. Ya, kalaupun mau dibuka ya harus dicuci. Diusap itu hanyalah ketika menggunakan sepatu. Iya. Sekali aja. Sekali aja. Iya. Nah. Karena pada asalnya sekali. Selama tidak ada dalil yang menjelaskan dua atau tiga kali, pada asalnya satu kali. Iya. Sama dengan mengusap kepala. Dalam hadis Utsman bin Affan yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, mengusap kepala enggak disebut berapa kali. Yang lainnya disebut tiga kali, tiga kali. Mengusap kepala enggak disebut. Maka pada asalnya satu saja. Dan juga ditegaskan dalam riwayat yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap satu kali saja untuk kepala. Jadi salah kalau mengusap lebih dari satu kali. Ya, itu khusus kepala. Baik. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini menunjukkan tiga pembatal wudu. Pertama, BAB, BAK, dan tidur. Walaupun ulama berdasarkan dalil-dalil yang lain merinci, tidur yang membatalkan wudu itu adalah tidur yang nyenyak. Ya. Apa ukuran tidur nyenyak? Sampai betul-betul hilang akal, hilang kesadaran, maka wudunya batal berdasarkan hadis ini. Adapun tidur-tidur ayam. Ya, istilahnya tidur-tidur ayam, ya. Seperti orang tidur biasanya, pada umumnya orang tidur ketika ketika taklim misalkan, ya. Ini bukan tempat tidur, ya. Biasanya tidur-tidur ayam atau ketika khutbah, ya. Di rumah susah tidur, ketika di masjid lagi taklim gampang tidurnya. Nah, ini tidur-tidur ayam tidak membatalkan wudu. Dan terdapat dalil-dalil yang sahih para sahabat ketika menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk sholat, mereka ada yang sempat ketiduran dan mereka ketika Nabi mulai sholat langsung ikut sholat tanpa berwudu lagi. Iya. Kemudian dijelaskan juga di sini yang mewajibkan mandi yaitu janabah, junub. Baik. Kemudian pelajaran yang lainnya tentang adab yang seharusnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, lihatlah orang Badui ini. Dari perangainya kita bisa memetik pelajaran yang berharga bagi kita. Ini adalah bahaya hidup jauh dari para ulama. Jauh dari orang-orang berilmu, jauh dari penuntut ilmu. Orang-orang Badui itu kan orang-orang yang hidup di dusun-dusun, di gunung-gunung, jauh dari kota. Iya. Maka apa yang terjadi? Mereka enggak tahu adab. Tidak tahu sopan santun, tidak punya ilmu. Ini jamaah sekalian bahaya. Hendaklah kita tinggal, kita bergaul, sering-sering kita ketemu dengan orang-orang baik, para penuntut ilmu dan para ulama. Iya. Untuk menuntut ilmu maksudnya, untuk belajar dan untuk mengambil adab-adab yang baik. Iya. Bukan sekedar belajar duduk di majelis ilmu, tidak, tapi adab-adab yang baik yang lainnya. Iya. Nah, orang Badui ini subhanallah tanpa basa-basi langsung memanggil ya Muhammad. Ini juga panggilan tidak sopan dari seorang manusia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harusnya dia panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ya. Bukan hanya itu, dengan suara keras. Bahkan ditegur tetap saja dia melakukan. Ya, kata sahabat Sufwan, kamu sudah dilarang melakukan itu. Di mana larangannya? Dalam surat Al-Hujurat ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian melebihi suara nabi, dan janganlah kalian mengeraskan ucapan kepadanya seperti kerasnya ucapan sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. akan terhapus amalan-amalan kalian dalam keadaan kalian tidak merasakannya. Ya. Ini jemaah sekalian bahayanya. Ketika ayat ini turun sampai sahabat ada yang menangis ketakutan karena apa namanya? Dia ingat pernah berbicara keras di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, ini bahaya. Dan jemaah sekalian, berdasarkan ayat ini banyak para ulama menjelaskan orang yang bersuara keras ketika hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang disampaikan hukumnya pun sama. Iya, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, tapi ketika hadis beliau sedang disampaikan kemudian kita berbuat gaduh, kita tidak mendengarkan dengan baik, suara kita lebih keras, maka hukumnya sama. Na'udzubillah, amalan kita akan terhapus dengan sebab itu. Ya, itu baru hadis Nabi, belum lagi ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah dibacakan, kita ngomong, kita berbicara, bahkan bersuara keras melebihi ayat-ayat tersebut. Ya, ini hati-hati. Ini disebutkan oleh banyak ulama salaf. Ayat ini masih berlaku walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, yaitu ketika dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam suara seseorang lebih keras maka amalannya terancam terhapus. Iya, hati-hati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dia dengan jawaban yang semisal. Dengan jawaban yang semisal. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersuara keras kepadanya. Kenapa? Karena Nabi memahami orang ini kalau dilembut enggak masuk ilmu. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan orang sesuai dengan kadarnya. Ya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersuara keras juga kepadanya? Karena orang ini sudah ditegur bahkan tetap masih bersuara keras. Maka orang ini memang sudah adatnya seperti itu. Enggak mungkin bersuara pelan. Iya, gak mungkin bersuara pelan. Sama di sebagian daerah. Di sebagian daerah kondisi alamnya menuntut kita untuk bersuara keras. Iya, contohnya di lautan ya. Suara deru ombak akhirnya orang berbicara agak keras. Iya. Kemudian Arab Badui ini datang untuk bertanya, subhanallah, ya. Ada semangat dia menuntut ilmu. Pertanyaannya sederhana, tentang masalah kecintaan atau kecenderungan hati. Iya. Dia tanyakan, ya Rasulullah, seseorang mencintai satu kaum, tapi dia belum bisa seperti mereka. Maksudnya apa? Dia belum mampu beramal soleh seperti amalan mereka, tapi sudah sama-sama beriman, sama-sama berakidah yang benar. Cuman amalan-amalannya dia masih kalah sama mereka. Iya, mereka rajin sholat sunnah, dia masih malas. Mereka rajin menuntut ilmu, dia masih malas. Iya. Maka inilah yang dia tanyakan. Jemaah sekalian, apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Satu jawaban yang sangat menyenangkan bagi kita sekalian yang ikut mendengarkan hari ini, sebagaimana para sahabat dulu sangat senang mendengarkan. Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah." Seseorang akan bersama yang dia cintai pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, "Anta ma'a man ahbabta." Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, engkau akan bersama yang engkau cintai. Maksudnya akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama dengan yang engkau cintai. Maka jemaah sekalian, Anas bin Malik radhiyallahu anhu sampai mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan aku setelah aku masuk Islam melebihi hadis ini. Kalimat ini, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Kenapa itu menyenangkan kita dan menyenangkan Anas bin Malik? Karena kata beliau, fa ana uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa arju an akuna ma'ahum wa in lam akun mithlahum. Saya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, maka aku berharap akan dibangkitkan bersama mereka walaupun aku tidak mampu beramal seperti mereka. Ini jemaah sekalian, keutamaan mencintai orang-orang baik, mencintai para ulama, mencintai orang-orang soleh, dan yang terutama adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sekaligus hadis ini terkandung peringatan bahaya mencintai orang-orang kafir. Ya. Karena seseorang itu akan dibangkitkan bersama yang dia cintai. Maka kita terancam apabila mencintai orang-orang kafir akan dibangkitkan bersama mereka, na'udzubillah. Ya. Dan Allah ingatkan jemaah sekalian, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada orang kafir, maka dia bagian dari mereka. Artinya, mencintai orang kafir itu jemaah sekalian bisa menyebabkan orang itu kafir. Bersikap loyal kepada orang kafir bisa menyebabkan seorang muslim itu jadi kafir. Dan jemaah sekalian, termasuk setinggi-tingginya sifat loyal mengangkat orang kafir jadi pemimpin kita. Mencintai saja enggak boleh, apalagi diangkat jadi pemimpin. Iya. Ini setinggi-tingginya sifat loyal kepada orang kafir. Ya, makanya aneh kalau ada orang muslim yang masih nanya lagi, boleh enggak orang kafir jadi pemimpin, jadi gubernur, jadi presiden? Kalau kamu muslim enggak perlu ditanyakan. Orang kafir itu harusnya dibenci, bukan malah diangkat. Iya. Yang lebih aneh lagi kalau ada yang katanya tokoh Islam, cendekiawan muslim yang mengatakan demikian, padahal ulama seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Haram hukumnya mengangkat pemimpin yang kafir. Ya. Walaupun ulama menjelaskan di sini, bisa sampai pada tahap kekufuran kalau kita mencintai orang kafir karena kekafirannya, karena kesyirikannya. Adapun kalau kita cinta kepadanya karena dunia, itu adalah dosa besar, namun tidak sampai pada kekufuran. Ya, jadi dirinci. Baik, ini peringatan bagi kita, hati-hati. Kecintaan kepada orang-orang kafir, ini termasuk dosa besar, dan akan menjerumuskan kepada kekufuran. Karena tidak sepatutnya, seorang muslim mencintai orang yang Allah benci. Ya, Allah ingatkan dalam banyak ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai wali-wali kalian, yaitu orang-orang yang kalian cintai. Ya. Dan setiap orang kafir adalah musuh Allah dan musuh kaum mukminin. Ya. Oleh karenanya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fa'alaika ya akhi an tashudda qalbaka ala mahabbatillahi ta'ala wa rasulihi wa khulafaihi ar-rasyidin wa sahabatihi al-kiram wa a'immatil huda min ba'dihim litakuna ma'ahum. Hendalah engkau wahai saudaraku untuk menguatkan hatimu dalam kecintaan kepada Allah, Rasulnya, para khulafa'ur rasyidin, sahabat-sahabatnya yang mulia, dan para imam-imam petunjuk, yaitu imam-imam ahlu sunnah wal jamaah, para ulama yang mulia, orang-orang berilmu dari kalangan ahlu sunnah yang datang setelah mereka, agar engkau bersama mereka. Agar engkau dibangkitkan Allah subhanahu wa ta'ala bersama mereka. Ya, jadi jemaah sekalian, inilah pentingnya kita mencintai para ulama ahlu sunnah wal jamaah dan berusaha meneladani mereka, walaupun kita mungkin gak mampu melakukan amalan sehebat mereka, tetapi dengan sebab itu bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan kita bersama mereka kelak di hari kiamat, yaitu dalam golongan orang-orang yang masuk surga. Ya. Kemudian jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting yang terlewati tadi. Imam tabi'in ini, Zir bin Hubaysh, menyatakan terlebih dahulu, ada sesuatu yang mengganjal di hati. Iya. Ada sesuatu yang mengganjal di hati. Maka saya datang untuk bertanya. Inilah jemaah sekalian yang harus kita lakukan. Ini pelajaran penting. Kalau ada satu permasalahan agama yang masih mengganjal di hati, jangan diam saja. Tanyakan kepada orang yang berilmu. Apalagi yang mengandung syubhat. Syubhat itu adalah kerancuan dalam agama, satu pendapat yang kelihatannya benar padahal menyesatkan. Itu namanya syubhat. Kalau mengandung kesesatan seperti itu, jangan disimpan. Jangan disimpan, jangan dibiarkan mengganjal di hati. Datang kepada para ulama untuk bertanya. Kemudian di sini juga ada pelajaran, jangan kita datang kepada orang-orang bodoh. Ya. Untuk bertanya kepada mereka, itu bukan bertanya, namanya itu menyesatkan mereka. Ya. Kita habis dengar orang ngomong sesuatu yang kayaknya menyimpang ini. Kita ketemu teman kita, kita ceritakan, ini bahaya, jangan kita lakukan seperti itu. Ya. Datang kepada orang yang berilmu, sampaikan. Jangan kita datangi teman yang sama saja dengan kita, penuntut ilmu biasa, sama seperti saya dan yang lainnya. Kemudian kita ceritakan, ini bahaya. Kita sudah termakan syubhat, kita buat orang lain termakan syubhat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Man sami'a bi bid'atin la yahkiha li julasaihi, la yulqiha fi qulubihim." Siapa yang mendengarkan satu bid'ah, jangan dia sampaikan kepada teman-teman duduknya, agar dia tidak memasukkan bid'ah itu di hati mereka. Ya. Walaupun mungkin setelah itu dia bantah. Apalagi kalau dia enggak mampu bantah. Kalau sudah masuk di hati, susah lagi untuk keluar. Tapi tanya kepada orang berilmu untuk dijelaskan, ini salah, yang benarnya seperti ini. Iya. Makanya para ulama juga menyebutkan, sama termasuk di majelis jemaah sekalian. Kalau kiranya itu ucapan yang mengandung syubhat, sebaiknya jangan ditanyakan terbuka. Ya. Paling bagus pakai kertas. Supaya ustadznya lihat, ini pertanyaannya patut enggak dibacakan. Atau tanya secara tertutup, selesai taklim, tanyakan. Ini harus punya fikih dalam bertanya. Apa yang mau kita tanyakan? Ini patut enggak? Pas enggak kalau orang lain dengar pertanyaan saya? Jangan-jangan bisa membahayakan mereka. Iya, ini hati-hati. Jadi itu yang dilakukan para ulama. Ketika ada yang mengganjal, datang kepada para ulama untuk dijelaskan. Oleh karena itu, hadis ini juga menunjukkan kepada kita kemuliaan para sahabat Nabi Muhammad SAW secara khusus, di mana mereka adalah penjaga-penjaga syariat, mereka jelaskan hal-hal yang mengganjal di hati manusia, sehingga jelas kebenaran, dan kemuliaan para ulama secara umum. Para ulama adalah lentera-lentera yang menerangi dalam kehidupan kita. Kita ada masalah, kita tanyakan kepada para ulama. Iya. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian juga, boleh kita bertanya dalil. Nah, ini juga petunjuk bagus dari tabi'in ini. Beliau enggak tanya apa pendapat ustaz. Ya. Tapi pernah enggak engkau mendengarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Ya. Walaupun boleh saja kita bertanya apa pendapat ustaz. Tapi ini tingkatannya lebih tinggi lagi. Ya. Bukan hanya pendapat ustaz, mana dalilnya? Ya. Luar biasa ini. Beliau bertanya, "Pernahkah engkau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang permasalahan ini?" Dan juga jemaah sekalian, di sini dapat kita petik pelajaran juga, lagi-lagi keutamaan para sahabat. Mereka mendengar, mereka belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar mendengar, mereka paham, bukan sekedar paham, mereka hafal. Ini pentingnya menghafal ilmu. Iya. Kalau enggak hafal mana bisa beliau sampaikan kepada generasi berikutnya? Iya. Jadi subhanallah, itu cara belajar. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha kama sami'aha." Semoga Allah menjadikan berseri-seri wajahnya orang yang mendengarkan ucapanku, dia paham, dia hafal, dan dia sampaikan persis seperti yang dia dengarkan. Ya, didoakan secara khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya menuntut ilmu. Ya. Bukan nguping ilmu, tapi menuntut ilmu, ya. Enggak tahu kita sekarang lagi nguping atau menuntut ilmu ini. Insyaallah dua-duanya. Ya. Kemudian dalam hadis ini juga ada adab kepada para ulama, merendahkan suara, dan juga kewajiban para ulama untuk mengajarkan adab yang baik dan akhlak yang mulia kepada para penuntut ilmu. Artinya, ulama itu jangan hanya mengajarkan ilmu saja, ilmu yang dia tanyakan, permasalahan yang dia tanyakan, tapi ajarkan juga kepadanya adab yang baik. Iya. Ini yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita, dan ini yang terkait dengan bab, di dalamnya ada luasnya rahmat Allah, yaitu Allah menerima taubatnya hamba-hambanya. Ini pelajaran-pelajaran yang terakhir terkait dengan bab. Dalam hadis ini terdapat keluasan rahmat Allah. Allah memberi maaf dan menerima taubat orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang melakukan kedurhakaan, orang-orang yang membalas nikmat yang dia berikan dengan dosa-dosa, dengan kemaksiatan. Tetapi Allah Maha penerima taubat. Iya. Oleh karena itu dalam hadis ini ada motivasi bagi kita untuk bertaubat kepada Allah. Bahkan motivasi bagi kita untuk tidak menunda-nunda taubat. Bersegeralah bertaubat. Karena dalam hadis ini dijelaskan kepada kita, taubat itu ada batasnya. Walaupun Allah Maha penerima taubat, tapi ada batas yang Allah tentukan. Dan pada hadis sebelumnya telah kita sebutkan batas untuk masing-masing orang, yaitu ketika kematian telah datang menjemputnya. Dan dalam hadis ini disebutkan batas untuk seluruh manusia, yaitu ketika matahari telah terbit dari arah barat. Inilah inti hadis ini yang menyebabkan Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan di dalam bab taubat. Ya, ini sisi pendalilannya. Ya, bukan permasalahan intinya, tapi sisi pendalilannya disebutkan di dalam bab taubat. Ya. Alhamdulillah, inilah beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam.